Aja malam hari ini saya minta antusiasnya masyarakat Sumenep, mana tepuk tangannya buat Monata. Thank you. Yuk langsung saja, ini dia Elza.